sayang pautan hati. Usahlah ragu, cintaku hanya keadaan suram. Biar kalam kini terasa di badan diri, di dalam hati kau terasa terang. cantik.